kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta. Sepulus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki. Bukan sekadar bersama, jujurlah padaku. Bila kau tak cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, tinggalkanlah aku.